Senang sekali saya bisa menyapa sahabat-sahabat Jurnal Rasulullah lagi di sini, di channel kita yang kita cintai, dan semoga semakin banyak yang bisa menyaksikan channel ini dan tentunya like dan subscribe. Oke, okay? Baik teman-teman, bapak-ibu sekalian, pagi hari ini topiknya musim rambutan. Kebetulan dan nggak kebetulan sih, saat ini saya sedang berada di mana ya, di Kendari ya, karena ada acara nanti insyaallah siang. Dan tadi pagi sudah selesai jogging dan exercise, karena salah satu hal yang apa ya, perlu kita jaga lah tubuh kita sebagai satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, alhamdulillah yang sudah menonton, hari ini topiknya kok musim rambutan? Nah gitu, jadi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita ya. Jadi bunyinya itu kurang lebih kayak begini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami pada segenap penjuru langit dan bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar. Lalu apa hubungan sama rambutan? Nah, kita tahu bahwa kebesaran atau keagungan Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah tumbuh-tumbuhan ya, dan apa, pohon gitu, bunga, buah, seterusnya lah yang bermanfaat bagi manusia. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa kok tiba-tiba Allah memberikan itu beraneka ragam warna, beraneka ragam jenis, dan beraneka ragam rasa? Nah, ini menarik bos kalian. Ternyata menurut analisa saya, jadi gini, tubuh manusia itu memang sejatinya tersusun atas berbagai macam komponen ya, baik mineral-mineral ya, kemudian makronutrien, mikronutrien seperti itu, yang diambil dari unsur yang ada di bumi ini. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin badan kita sehat, badan kita jauh lebih baik, maka otomatis yang kita lakukan adalah mengambil unsur-unsur tadi dari bumi. Dan menariknya memang kebutuhan unsur tersebut ya, nutrisi tadi itu memang tidak semua itu sama. Jadi saya melihat, oh ternyata memang Masya Allah dan maha baiknya Allah adalah ketika dia memberikan berbagai macam tumbuhan, salah satunya adalah buah-buahan. Jadi buah-buahan itu memang diciptakan Allah, ada punya musimnya. Jadi musimnya itu misalkan sekarang ada musim duku, musim manggis ya, musim apalagi itu, musim durian enggak sih ya. Ya, buah-buah yang lazim lah ya. Kemudian musim apa lagi ya, misalkan mangga gitu kan. Nah, ternyata setelah kaji-kaji, memang kandungan pada buah-buah atau buah-buahan tadi memang beda-beda, teman-teman sekalian. Siapa jurusnya Rasulullah ya. Nah, kenapa? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton, Brother Arif Dwi Laksito dari Jogja. Baik, jadi kasih tahu teman-temannya ya. Kita lagi mau belajar lagi. Jadi buah-buahan tadi memang secara komponen nutrisinya beda-beda ya, dan sudah diciptakan Allah sama kita. Dan pertanyaannya, kalau kita merenung sebentar aja gitu, kira-kira apa sih yang menjadi hikmah atau mungkin petunjuk dari Allah untuk kita perhatikan di sini? Ternyata bapak-ibu sekalian, ketika saya mempelajari, oh ternyata ketika musim buah itu berlangsung, maka sebenarnya itu isyarat dari Allah agar kita mengkonsumsi lebih sering buah-buahan tadi untuk persiapan kebutuhan nutrisi kita di bulan berikutnya ya, karena bulan berikutnya atau beberapa bulan berikutnya itu tidak akan ada lagi buah tersebut ya. Ibaratnya tuh apa ya, Nabi Yusuf kan pernah jadi bendahara tuh. Nah, kemudian beliau menimbun atau mengumpulkan bahan-bahan pangan untuk katanya nanti ada musim paceklik. Nah, tubuh kita itu juga sama. Jadi dengan musim-musim yang terjadi ini, bukan musim buah ya, tapi musim yang agak ekstrim atau mungkin agak sedikit berat bagi tubuh manusia, sebenarnya buah-buahan tadi membuat tubuh kita tuh lebih strong, lebih kuat ya. Jadi misalkan sekarang saya hari ini pagi tadi lagi ini nih. Oh, saya beli rambutan binjai. Oke, okay? Ini rambutan binjainya agak susah dikupas. Jadi saya mengupasnya pakai gigi. Pakai gigi. Keras banget, sumprit. Sumprit ya. Nah gitu teman-teman sekalian, emang enak, rambutan enak. Dan itu salah satu. Jadi ketika Anda menjumpai musim-musim tertentu, ya, maka saran saya makanlah buah-buahan yang ada pada musim tersebut lebih sering. Dengan dari musim mangga, makan mangga lebih sering. Musim rambutan, nah kayak sekarang lagi musim rambutan sebagian tempat, ya makan rambutan lebih sering gitu kan. Nah, dan tidak ada yang salah dengan rambutan tadi. Jadi kalau kita tubuh kita memang baik dan fit ya Bapak Ibu sekarang, maka insya Allah kita tidak akan menyalahkan buah-buahan. Jadi kan ada orang-orang bilang katanya buah rambutan bisa bikin batuk segala macam. Ya enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan buah-buahan tadi. Ya sebenarnya yang salah adalah tubuh manusia tadi yang mungkin dia tidak mampu mungkin dia tidak mampu untuk mengcover atau mengolah gitu kan buah-buahan tadi ataupun bahan-bahan nutrisi tadi sehingga tubuhnya menjadi bermasalah. Nah termasuk juga lagi hujan gitu kan, kalau lagi hujan, wah saran saya Anda mandi hujan lah, ajak anak Anda, istri Anda, ya atau teman-teman Anda mandi hujan. Itu salah satu kebesaran Allah yang kita perlu manfaatkan gitu kan. Jadi pesannya apa? Jadi ketika sedang musim buah-buahan tertentu, Anda makanlah buah tadi. Kalau di sekarang di mana nih teman-teman, Jakarta, Bekasi kayak lagi musim apa nih? Buah naga kayaknya, kalau nggak salah, buah naga. Anda makan buah naga, bos kalian. Tapi makan buah ya, maksudnya jangan ada bikin jus segala macam, apalagi menggunakan gula dan susu. Sebaiknya jangan ada benar-benar makan buah tuh lebih sering. Jadi camilannya diganti buah. Jadi nanti, ya, kalau saya tuh berharap nih suatu hari kelak gitu kan. Kan ada, kalau Bapak Ibu pergi ke makanan cepat saji, ada drive-thru-nya. Harapannya nanti saya pengen ke drive-thru yang ngasihnya tuh potongan buah gitu kan. Atau mungkin salad dengan menggunakan minyak zaitun. Maunya kayak begitu. Mudah-mudahan ada yang bikin. Fruit drive-thru atau salad drive-thru gitu ya. Jadi yang diambil tuh makan-makan sehat, bukan makannya cepat saji yang penuh dengan bla bla bla itulah ya. Itu jadi pesannya adalah makanlah buah lebih sering saat sedang musimnya, lagi musim rambutan, makan buah rambutan, lebih cari buah rambutan yang bagus lah. Kayak tadi kan saya punya rambutan binjai itu buah jos gandos, enak banget ya, masya Allah. Penuh dengan serat ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa googling sendiri lah itu kandungannya apa ya. Yang jelas rambutan juga tinggi serat ya. Dia mengandung mineral-mineral seperti magnesium ya, kalsium, kalium gitu kan yang kita perlukan juga ya. Dan dia juga bisa digunakan untuk obat-obat sembelit gitu kan. Jadi kalau makan rambutan karena tinggi seratnya, maka insya Allah dia bisa juga untuk orang-orang yang sembelit gitu, karena seratnya tinggi gitu ya. Dan yang menariknya memang kalau Anda makan rambutan, ya tidak, bukan rambutan, makan buahin. Anda makan rambutan atau makan buah, insya Allah tidak akan gemuk ya, karena memang kalorinya sedikit sekali. Jadi Bapak Ibu perlu Anda perhatikan juga, memang ada beberapa jenis buah yang tinggi kalori seperti apa. Ya durian itu kan tinggi kalori, jadi kita jangan makan terus-menerus. Jadi kalau lagi musim durian sekarang kita makan durian tiap hari, well nggak juga sih gitu kan. Tapi Anda ya coba-coba sedikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi Anda harus imbangi dengan yang lain, itu yang pertama. Buah-buahan tadi itu punya manfaat dengan kandungan-kandungannya. Atau di musim, kalau boleh tahu nih yang sedang menyaksikan, sedang musim apa nih di kampung atau tempat Anda sekarang? Tidak menjawab ya, nggak apa-apa lah. Mungkin lagi khusyuk mendengarkan sharing saya hari ini ya. Dan insya Allah saya pribadi memang hobi banget membeli buah saat lagi musimnya. Jadi kalau lagi musim-musimnya lagi tiba, itu saya penuhi kulkas saya dengan buah-buahan. Dan mulai sekarang jadikan buah sebagai camilan. Jadi mulai kurangilah camilan-camilan kayak bahan-bahan dari karbohidrat tinggi ya, tepung terutama ya, itu di rumah Anda. Dan Anda jadikan camilannya buah. Dan ada buah-buah yang memang rendah sekali kalorinya. Salah satu buah yang rendah kalori itu yang sering banget kita dapatkan. Nah, Anda mungkin belum tahu ya. Namanya semangka atau watermelon. Nah, semangka itu merupakan salah satu buah yang Allah ciptakan. Jadi Allah tuh udah tahu bahwa manusia bakal banyak gemuk sama sekarang. Karena emang ada hadisnya. Makanya Allah ciptakan melon atau Allah berikan melon, buah semangka itu lebih banyak ya. Jadi buah semangka tuh hampir-hampir nggak ada musim, yang ada terus gitu kan ya. Kalau kita makan itu buah semangka rutin ya, maka insya Allah juga nggak gemuk juga sih, karena memang dia airnya yang tinggi ya dan kalorinya yang rendah. Nah, itu salah satu pesan saya buat kita semua hari, mari kita jaga kesehatan kita dengan lebih banyak lagi mengkonsumsi buah makanan sehat ya, supaya kita bisa lebih fit ya khususnya, sehingga nanti beribadahnya lebih baik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga waktu Anda yang Anda sisihkan untuk menyaksikan ini menjadi kebaikan dan keberkahan. Dan sampaikan ke teman-temannya ya untuk bergabung di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi dari saya dan tim Jurusnya Rasulullah. Salam Jurusnya Rasulullah, saya Zaidul Akbar melaporkan langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.